Ojo salahke aku, wis nglarani atimu, merko kowe wis gawe tatu sumpah setiaku. Ojo salahke aku, tak pilih ninggalke kowe, bolak walik dunyo kowe kena karmane.